Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Materi pengantar dalam kesempatan malam hari ini masih di pembahasan tentang hadonah atau hak pengasuhan. Maka disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala di matan Manhajus Salikin, fa'idha balagha sab'an, maka jika anak itu umurnya 7 tahun, telah genap 7 tahun pakai kalender Hijriah, fa'inkana dhakaran, maka jika anak tersebut adalah anak laki-laki, khuyira baina abawaihi, maka dia diminta untuk memilih mau ikut siapa dari ayah dan ibunya. Fakana ma'a man ikhtara, maka dia bersama orang tua yang dia pilih. Namun apapun pilihannya, nafkahnya adalah kewajiban ayahnya. Wa in kanat unsa, namun jika anak yang berumur 7 tahun itu perempuan, fa'ingda man yakumu bimaslahatiha min ummiha wa abiha, maka dia bersama orang yang bisa mengurusinya, memperhatikannya, mengawasinya, baik ayah atau ibunya. Ya, maka tidak ditegaskan siapa. Ini satu pendapat dalam masalah ini. Dan ada pendapat yang kedua dalam masalah ini, yaitu jika meskipun anak perempuan, jika sudah berumur 7 tahun, maka dia seperti anak laki-laki, yaitu diminta untuk memilih ikut siapa, ikut ayahnya ataukah ikut ibunya. Dan pendapat yang kedua ini yang mengatakan anak perempuan juga boleh milih adalah pendapat Al-Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Ahmad, dan insya Allah pendapat tersebutlah pendapat yang dinilai lebih kuat. Kemudian hak pengasuhan ini ya, secara hukum agama berakhir ya, hak pengasuhan untuk anak-anak ini berakhir dengan baligh, karena hak pengasuhan itu dijadikan ya, ditetapkan li ajli sighari, karena anak ini masih usianya kecil. Dengan baligh dia statusnya sudah dewasa. Ya, kemudian di poin terakhir Ibnu Sa'di rahimallahu taala menyampaikan wala yutaqul mahdunu biyadi man la yasunuhu wa yuslihuhu, dan anak yang diasuh, ya, anak yang mendapatkan hak pengasuhan tidak dibiarkan diasuh oleh orang yang tidak bisa menjaga dan melindunginya dan tidak bisa memperbaikinya, yaitu meningkatkan kualitas dirinya. Ya, maka ini pendapat Syekh Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala. Di kesempatan yang lain beliau menyampaikan bahasanya beliau tidak belum bisa membuat kesimpulan yang baku tentang parameter mana yang didahulukan dan yang tidak secara detail dan lengkap dalam masalah hak pengasuhan. Namun intinya adalah memperhatikan maslahat dan kepentingan ya, anak yang diasuh. Maka siapa yang maslahat untuk anak, ya, itulah yang lebih besar manakala diasuh oleh orang tersebut, maka dialah yang lebih utama dan lebih berhak untuk mengasuh dibandingkan yang lain. Ya, salah satu parameter dalam masalah ini, parameter detail tentang siapakah yang berhak mengasuh seorang anak, ya, adalah sebagai berikut. Maka jika suami istri bercerai dan mereka punya anak, maka tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, anak itu sudah tamyiz. Tamyiz parameter secara umum telah berumur 7 tahun, telah genap 7 tahun, masuk tahun ke-8 pakai kalender Hijriah. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i, tamyiz itu bisa cebok sendiri, makan dan minum sendiri tanpa berantakan. Ya, kalau sudah genap berumur 7 tahun, maka anak diminta untuk memilih di antara ayah dan ibunya yang dua-duanya adalah orang yang layak untuk mengasuh anak ini. Kalau dia ibu yang baik dan itu pun ayah yang baik. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya ibu yang baik, ayah yang baik itu ya tidak mesti tidak bercerai. Bisa saja terjadi perceraian dalam keadaan ini wanita baik, dia seorang ibu yang baik secara umum. Demikian keadaannya, sedangkan si laki-laki secara umum adalah seorang ayah yang baik untuk anak-anak. Maka dalam kondisi ini anak diasuh oleh orang yang dia pilih. Namun jika anak itu belum tamyiz, masih bayi, misalnya, maka ketika kemudian terjadi perceraian, maka yang pertama, maka ada parameter sebagai berikut. Yang pertama, seorang ibu lebih berhak untuk memegang hak pengasuhan daripada ayahnya. Selama tidak ada pada diri ibu ini hal yang menghalanginya. Di antaranya selama dia belum menikah lagi. Maka ibulah yang lebih berhak untuk dia mengasuh anak ini. Kemudian kaidah yang lainnya, kerabat ayah yang laki-laki itu lebih dimenangkan daripada kerabat ibu. Meskipun kedekatannya dengan anak ini setara. Maka dan untuk sesama kerabat laki sesama kerabat dari jalur ayah, maka misalnya maka saudara sebapak dengan ayah si anak ini lebih berhak untuk mengasuh dibandingkan saudara seibu. Daripada saudara seibu. Karena kaidah dalam masalah ini, syariat itu lebih mendahulukan kerabat ayah dalam masalah warisan, dalam masalah wali nikah. Demikian juga masalah nafkah, maka dalam masalah pengasuhan pun kita ikutkan kaidah ini. Kerabat ayah itu lebih didahulukan daripada kerabat ibu. Nah, kalau untuk kemudian kerabat perempuan, maka sama. Kerabat ayah yang berjenis kelamin perempuan itu lebih didahulukan daripada kerabat ibu dari jenis kelamin perempuan. Kemudian kaidah yang keempat, dalam pengasuhan secara general, perempuan lebih dimenangkan daripada laki-laki. Jika sama level kekerabatannya dan derajatnya. Sehingga ibu lebih didahulukan daripada ayah. Nenek lebih diutamakan daripada kakek. Saudara perempuan dari si anak yang mau diasuh lebih didahulukan daripada saudara laki-laki. Bibi lebih didahulukan daripada paman. Kemudian kaidah yang kelima, jika sisi kekerabatan dan levelnya sama, maka diadakan undian. Misalnya sama-sama saudara dengan ya, si anak yang mau diasuh ini. Sama-sama paman, ya, sama-sama bibi. Ya, bibi sama-sama bibi, misalnya dari jalur ayah si anak. Ya, ini. Maka ketika semua sisi-sisinya sama, ya, maka diadakan undian, pingsut atau semacam itu. Namun ini ingat, ini masalah pengasuhan, bukan masalah nafkah. Nafkah tetap kewajiban ayah. Siapapun yang ngasuh, biaya hidup anak ini ditanggung oleh ayahnya. Atau dan seterusnya, ya, sebagaimana urutan dalam masalah kewajiban menafkahi. Kemudian misalnya dalam kasus saudara perempuannya si anak, ataukah anak saudara perempuan, ya, berarti sepupunya, ya, maka dalam hal ini tentu saudara perempuan lebih didahulukan. Nah, kemudian kaidah yang selanjutnya tentang masalah yang terakhir, tentang masalah hak pengasuhan. Seorang yang memiliki hak pengasuhan, jika dia menggugurkan haknya, dia tidak menuntut, ya, dia tidak minta supaya dia diberi hak pengasuhan, ya, dia tidak menuntut hak pengasuhannya, maka sakoto hakkuhu, ya, maka hak pengasuhannya gugur. Ya, jika dia tidak minta, ya, dia melepas hak pengasuhannya, ya, sudah lepas, gugur, hilang. Ya, itu kaidah-kaidah seputar hak pengasuhan. Dan demikian materi pengantar kita dalam kesempatan kali ini. Dan dengan ini kita sudah selesaikan pembahasan hadonah, pembahasan tentang hak pengasuhan. Dan dengan ini juga kita telah selesaikan pembahasan tentang materi pengantar, ya, dalam kegiatan kajian rutin malam Ahad kita, semua bab tentang masalah fikih nikah dan yang lainnya, dan hal-hal yang terkait dengannya. Ya, maka kita telah bahas dari awal kitabun nikah, pembahasan nikah, sampai bab yang terakhir, bab masalah pengasuhan. Insyaallah di bulan Ramadan kita libur, kajian kita libur. Dan setelah Ramadan insyaallah akan kita lanjutkan, dan kita rencanakan untuk ngulang lagi bab nikah dengan rujukan buku yang berbeda. Setelah kita selesaikan pembahasan tentang masalah hukum keluarga dalam artian pernikahan dan yang lainnya dari kitab Manhajus Salikin karya Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Mas Saiful. Alhamdulillahi rabbil alamin, telah kita simak bersama pembahasan materi yang dibahas oleh Ustaz Aris Munandar hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang sehingga dapat menyimak pembahasan materi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bapak Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki di sesi interaktif. Sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 2727 5333. Sekali lagi, pada sobat muslim yang ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823 2727 5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Afan Ustaz, izin bertanya. Saya seorang laki-laki yang alhamdulillah sudah menikah. Qadarullah, bapak mertua saya menikah lagi Ustaz, karena ditinggal meninggal ibu mertua. Apakah ibu mertua saya yang baru ini mahram saya Ustaz? Jazakallah khairan. Ya, perlu didudukkan bahasanya ucapan qadarullah wa masya'a fa'ala yang sering disingkat oleh banyak orang dengan qadarullah, itu adalah ucapan ketika terjadi musibah. Ya, jadi kalau redaksi kalimatnya itu sebagaimana tadi, itu ada kesan bahasanya si penanya menganggap musibah bapak mertuanya itu nikah lagi, padahal itu satu nikmat untuk si bapak mertua karena apa? Ditinggal meninggal ya, ditinggal meninggal. Ya kalau berarti kasihan kalau ini ya tidak ada yang nemenai dan seterusnya. Ya, ketika ayah bapak mertua nikah lagi berarti ada yang nemeni, ada yang ngurusi, ada yang memperhatikan, memperhatikan makannya, memperhatikan bajunya, memperhatikan tetek bengeknya. Jadi pandangan nampaknya ya kurang tepat kalau direspon dengan qadarullahumma syaa fa'ala. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'in asabaka syai'un, jika terjadi satu musibah, fala takul, maka jangan kata kalau anni fa'altu kada la kana kada wa kada, fa inna law taftahu amala syaitan. Karena andai-andai itu adalah membuka kerja setan. Walakin kulu, akan tapi ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Inilah ketetapan Allah dan apa yang Allah takdirkan itu yang akan terjadi. Nah, di sini berkenaan dengan istri, ya, namanya berarti istri bapak mertua. Istri bapak mertua bukan mahram. Yang mahram adalah mertua, ibu mertua atau bapak mertua. Jadi kalau istri bapak mertua atau suami ibu mertua, itu bukan mahram. Kaidah dalam masalah ini, bahasanya semua orang yang hubungan antara kita dengan beliau itu pakai jalur pernikahan, seluruhnya bukan mahram, kecuali empat. Kecuali empat. Ya, kalau pakai sudut pandang laki-laki, ya, kecuali empat ini adalah istri bapak kandung. Ya, bapak kandung kita nikah lagi. Ya, istri bapak kandung. Kemudian ya, ibunya istri. Nah, ibunya ibu, ya, ibu kandung dia, ibunya istri. Jadi yang jadi mahram itu ibunya istri, bukan mbak istrinya bapak mertua, beda itu. Tapi ibunya istri. Kemudian menantu, istrinya anak. Kemudian anaknya istri, menikah dengan janda punya anak. Nah, maka anaknya istri. Empat ini mahram. Kalau tidak masuk dalam empat kategori ini, maksudnya ya berarti bukan mahram. Itu kaedahnya. Ya, pegangi kaedahnya biar biar tidak mudah bingung. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Mungkin ini pertanyaan yang sebelumnya sudah dibacakan Ustaz, tapi si penanya ketika dibacakan pertanyaannya dan dijawab oleh Ustaz itu belum menyimak Ustaz. Pertanyaannya, manakah yang seharusnya kita dahulukan untuk kita taati ketika ibu sudah meninggal, saudara dari ibu atau ibu sambung? Jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-khalatu bimanzilatil ummi. Ya, jadi saudarinya ibu itu menggantikan ibu, kata Nabi. Ya, maka bakti kepada ibu setelah ibu meninggal dunia itu bisa digeser ke saudarinya ibu, bukan ibu sambung. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya pernah ditanya seorang ibu tentang anaknya meminum ASI neneknya. Karena anak ibu tersebut tinggal sama neneknya dan nenek masih punya balita sehingga ASI-nya masih ada. Hukumnya bagaimana ya Ustaz tentang cucu minum ASI neneknya? Dan kata ibu tersebut, anaknya kalau jauh dari nenek, anak itu menangis. Apakah itu karena pernah meminum ASI neneknya? Syukran jazakumullah khairan. Ya, enggak masalah cucu kemudian cucu sekaligus menjadi anak persusuan, enggak masalah. Namun dia jadi anak persusuan, Ya, jadi anak persusuan syaratnya nyusu puas sebanyak 5 kali. Kalau baru sekali itu belum jadi anak persusuan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan kepada sobat muslim yang ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga, bahasanya kita sudah di sesi interaktif, sehingga sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan terkait hukum seputar keluarga di nomor kami lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823 27275333. Sekali lagi pada sobat muslim yang ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp yang nanti akan dibacakan dan akan dijawab secara bertahap ke nomor kami di 0823 27275333. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah menikah sebaiknya ditunda hingga Syawal ataukah di bulan Ramadan dapat dilangsungkan, mengingat sangat riskan jika menikah di bulan Ramadan? Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, dalam hal ini beberapa faktor bisa dipertimbangkan. Jika dikhawatirkan nanti manten anyar di bulan Ramadan itu malah terjadi hal-hal, terjadi dosa besar, membatalkan batal puasa karena hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan, ya. Jika ada kekhawatiran kuat terjadinya hal tersebut, maka boleh saja dipertimbangkan untuk dimundurkan sampai bulan Syawal, dan sebagian ulama menganjurkan nikah di bulan Syawal mengikuti pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Aisyah. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, izin bertanya, jika istri ditinggal mati oleh suami, kemudian mempunyai 2 anak laki-laki, dan jika mendapat harta, berapakah bagian istri, Ustaz? Ya, bagi waris ketika ketika suami meninggal dunia, maka dan suami punya anak, maka bagian istri 1/8 dari total harta suami. Jadi nanti dari tabungan suami 1/8, dari tanah milik suami haknya 1/8, dari perabot-perabot yang dibeli oleh suami dengan duitnya 1/8, dan seterusnya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya menyambung dari pertanyaan tadi, Ustaz, yaitu, dan jika istri setelah bertahun-tahun menjanda kemudian menikah dengan orang lain, apakah bagian istri ada yang hilang, Ustaz, dari pembagian harta tadi, Ustaz? Ya, saya sarankan ketika pemilik harta sudah meninggal dunia, hendaknya segera ada pembagian waris supaya ada kejelasan. Ya, namun seandainya belum ada pembagian waris, ya haknya tetap tidak berubah. Dalam hal ini istri, meskipun dia nikah lagi ketika belum bagi waris, namun ketika suaminya meninggal, dia adalah salah satu ahli waris karena dia adalah istrinya mayit, dia tetap punya hak 1/8. Haknya tidak hilang gara-gara dia nikah lagi. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Lagi kami ingatkan bahwasannya kajian pada malam hari ini hanya sampai pukul 8.45, sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan bisa segera dikirimkan melalui chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 27275333. Lagi kami infokan bahwasannya pada hari ini kajian berlangsung hanya sampai pukul 8.45 dikarenakan Ustaz ada acara. Sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 27275333. Nah, Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Silakan. Ustaz, bagaimana cara menghadapi ketakutan dalam jiwa akan takut mati dan takut miskin, Ustaz? Ya, takut mati, takut mati pada dasarnya atau takut mati itu berasal dari ingat mati. Dan ingat mati satu hal yang terpuji asalkan tidak berlebihan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladzat. Ya, perbanyaklah mengingat hal yang menghancurkan segala kenikmatan. Itulah kematian. Namun takut itu terpuji manakala tidak berlebihan. Tapi jika takut dan ingat mati ini menyebabkan orang tidak malas beraktivitas, malas kerja dan sebagainya, maka ini ketakutan yang kadarnya berlebihan. Kadarnya berlebihan, maka wajib kadarnya ini dikurangi supaya tidak overdosis semacam ini. Kemudian takut kemiskinan, maka ini berangkat dari berkurangnya kadar atau sangat minimnya kadar tauhid rububiyah. Maka ini kondisi tauhid rububiyah yang mengkhawatirkan dan mengenaskan. Maka seorang muslim wajib mengimani bahasanya Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, pengatur jagat raya dan alam semesta. Dan di antara bentuk pengaturan Allah adalah pengaturan Allah berkaitan dengan masalah jaminan rizki untuk makhluk-makhluknya. Maka Allah menjamin rizki seluruh makhluknya. Dan memberikan rizki adalah bagian dari sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak yakin kalau Allah menjamin rizkinya, setelah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَىٰ عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا, semua yang melata di muka bumi, berjalan di muka bumi, عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا, Allah yang jamin rizkinya. Maka setelah dia ada ayat ini dan orang tersebut telah membacanya, namun itu tidak masuk ke dalam hatinya, maka ini problemnya problem keimanan. Takut kalau kemudian rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tidak tidak cukup. Ini satu hal yang semestinya tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal kudusi nafatha fi rawi anifat. Inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Baru saja Jibril menyampaikan wahyu kepadaku. Isi wahyu yang dibawakan oleh Jibril, sehingga tidak ada satupun jiwa yang meninggal dunia kecuali setelah habis jatah rizkinya. Sebentar. Dan satu hal yang patut diingat bahwasanya yang membisiki nanti kamu miskin, hidupnya susah, madesu, masa depan suram, itu adalah bisikan setan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-268, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu membisikkan kepada di telinga kalian, membisikkan al-faqra, kefakiran, kemiskinan, nanti miskin, susah, masa depan suram, dan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan yang keji. Nah, demikian. Silakan Anda kembali ke Mas Saiful. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Ustaz, saya berkuliah di jurusan yang banyak atau mayoritas perempuan. Bagaimana cara menjaga diri di kelas yang banyak perempuannya, Ustaz? Cara yang paling efektif adalah menikah dengan salah satunya. Menikahi salah satunya. Dan nikah ketika ketika kuliah. Nanti kuliah bareng dengan istri gitu. Itu yang paling efektif. Itu yang paling efektif. Insya Allah demikian. Disamping setelah berdoa dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terjaga dan terlindungi. Karena Orang yang terlindung dari godaan lawan jenis adalah orang yang Allah lindungi. Dan sebagaimana Allah melindungi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, dikarenakan Yusuf mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping rajin beribadah untuk menumbuhkan rasa besarnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat saya sarankan untuk dalam kondisi demikian, kalau bisa saya wajibkan penanya untuk nikah sambil kuliah. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah salah bila kita memotivasi anak dengan membandingkannya dengan anak tetangga atau saudaranya Ustaz? Kata para ahli para ahli jiwa dan psikologi, itu satu hal yang tidak tepat. Jangankan anak, saya sebagai seorang suami ketika misalnya dibanding-bandingkan oleh istri saya dengan suami yang lain, saya enggak nyaman. Ini orang dewasa. Gimana lagi dengan anak-anak? Maka membandingkan bentuknya, kemudian pembandingan itu punya dampak psikologis yang tidak baik. Tapi yang lebih baik adalah memotivasinya. Ya, memotivasi tanpa membandingkan. Ayo disemangati dengan berbagai macam cara yang memungkinkan. Dikasih iming-iming hadiah yang menarik dan sebagainya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hubungan anak di luar nikah dengan keluarga dari ayah biologisnya? Apakah dia mahram? Jazakallah khairan. Hubungan antara anak di luar nikah, anak zina, dengan ayah biologisnya tidak punya hubungan apapun, termasuk hubungan kemahraman. Ini bukan mahram. Ya, nanti jika itu anak perempuan, tidak boleh buka kerudung di depan ayah biologisnya. Ya, tidak boleh jabat tangan. Tidak punya hubungan, kecuali satu hubungan saja. Ya, kecuali satu hubungan saja, yaitu tidak boleh menikah. Ya, ayah biologis tidak boleh menikahi anak zinanya. Adapun yang lainnya tidak ada hubungan menafkahi, hubungan warisan. Ya, demikian juga hubungan ke mahraman. Nah, lanjutnya Mas Saiful. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana menjaga keluarga dari bahaya gadget? Apalagi anak sering memakai HP untuk belajar. Mohon nasihatnya Ustaz. Kiat pokoknya adalah betul-betul ada pengawasan. Betul-betul ada pengawasan, ada ketegasan, dan ada keteladanan. Ya, itu penting. Pengawasan. Jadi belajar itu bisa dipastikan belajar. Penegasan, ya kalau memang jadwalnya sudah selesai, ya sudah selesai. Kemudian keteladanan dari orang tua. Untuk sehat dalam menggunakan gadget. Jangan anak dituntut untuk lepas dari gadget, namun orang tuanya ngasih contoh seharian tidak pernah lepas dari gadget. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana bila anak menunda menikah karena ingin membantu dan merawat orang tuanya Ustaz? Ya, anak laki-laki atau anak perempuan? Anak perempuan Ustaz. Tidak ada adab, tidak ada akhlak, maka kondisi keluarga tidak akan nyaman. Itu yang paling pokok. Itu yang paling pokok dan itu yang mendasar. Ya, namun intinya, ya Mbak, ya, pertimbangkan maslahat, ya, kemudian bangun komunikasi dengan wali. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Ustaz, jika istri mendapat pensiun janda dari suami yang telah meninggal, kemudian istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, bagaimana hukumnya? Apakah masih boleh menerima uang pensiun dari kantor? Ya, maka jawabannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala surutihim. Kaum muslimin itu komitmen dengan perjanjian dan kesepakatannya. Kalau perjanjian dan kesepakatan dalam hal ini dari pihak pemerintah, ada perjanjian dan kesepakatan, kalau nikah lagi maka uang pensiunnya hilang. Maka ini halal, selama tidak menikah lagi. Jika nikah lagi maka melanggar perjanjian. Dan itu menjadi satu hal yang tidak halal. Karena tidak sesuai dengan perjanjian. Sebagian orang kemudian mengakali nikah lagi namun nikah siri yang tidak tercatat. Ya, supaya tetap dapat pensiunan. Maka ini tindakan melanggar syarat, melanggar perjanjian. Dan ini ada di antara bentuk khianat. Ayo Mas Saiful. Baik Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari Zoom Nimatul Quran Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana pengaturan keuangan dalam keluarga menurut hukum Islam? Apakah wajib bagi suami memberikan uang bulanan kepada istri Ustaz? Ya, untuk kemudian bentuk nafkah suami kepada istri tidak harus bentuknya ada pemberian uang. Bisa saja bentuknya adalah semuanya dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Beras telah dibelikan, ini sudah sayur mentah sudah disiapkan dan seterusnya. Listrik dibayari, air, ya pokoknya semuanya beres. Nih, semuanya beres. Perlu apa yang jadi kebutuhan rumah tangga sudah ada. Nah, ini juga sudah melaksanakan kewajiban menafkahi. Jadi menafkahi itu memang sering kita terjemahkan dengan memberikan uang belanja, namun dalam prakteknya ya tidak harus betul-betul uang belanja, namun terpenuhinya kebutuhan dasar, kebutuhan reguler rumah tangga istri dan anak-anaknya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ustaz, ini sudah pukul 20.47, apa bisa dilanjutkan? Tambah satu lagi gak apa-apa. Baik Ustaz, kita bacakan ke pertanyaan terakhir Ustaz yang nanti dapat ditutup oleh Ustaz Aris Mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mendidik anak untuk rajin beribadah dengan memberi hadiah adalah cara yang bijak Ustaz? Dikarenakan anak tersebut juga masih susah diarahkan. Jawabannya di antara bentuk pendidikan adalah dengan motivasi dengan hadiah. Maka itu tidak mengapa terlebih anak-anak. Namun dengan tetap memotivasinya untuk ikhlas dan berharap Allah Subhanahu wa taala kemudian lebih didekatkan pada surga. Jadi motivasinya karena harapan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kajian kita di kesempatan malam hari ini, karena ada di pesantren ada acara maka kita cukupkan di saat ini, tidak sebagaimana biasanya di pukul 21.00. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di ruang virtual ini. Semoga kehadiran kita di majelis ini Allah catat sebagai amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Kur Radio Muslim Yogyakarta dan Haku TV dan semua pihak yang punya kontribusi untuk berjalannya acara ini dengan baik dan lancar. Jazakumullah khairan. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.